Biar sampean semuanya kagak penasaran, ada PT Kot Indonesia, juga ada Lilin Herlina New Palapa. Selamat siang semuanya. PT Kort Indonesia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.